Aku tak tahu bagaimana bisa hubungan yang telah lama kita jalani tak tentu arah mau kemana. Sudah cukup sudah. Memang sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini. Jangan memaksa aku menunggu. Sudah cukup sudah. Sudah cukup. Misteri cinta yang ku jalani denganmu, ku tak tahu arahnya kemana. Mungkin ini memang takdir Tuhan bahwa kita takkan kemana-mana. Oh, aku tak tahu bagaimana bisa hubungan yang pertama kita jalani tak tentu arah mau kemana. Oh, sudah cukup sudah. Memang sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini. Jangan memaksa aku menunggu. Sudah cukup sudah.